Kanjeng Nabi dereng bingsah. Diangkat dadi rasul, culung mbok nawa kowe luwe pinter sing ngomong kaya kowe umpamane, sesajak ajarana ibune Kanjeng Nabi cara syahadat itu piye? Wong durung bingsah. Kok iku mangko? Lesaane lihi. Kaping kalih ibu kula takon. Apa kira-kira ni Nabi Isa itu lebih mulia daripada Kanjeng Nabi marga ibu ni Siti Maria? Lajeng kula tak takon mali. Apa Nabi Yahya itu lebih utama daripada Kanjeng Nabi marga ibu ni Yumukminan Ramani Sayyidina Zakaria? I Nabi ibnu Nabi. Apa jurang Nabi Allah Sulaiman lebih utama sebab Nabi ibnu Nabi ramani Nabi lebih utama timbang Kanjeng Nabi lah abad dan abdul khalqillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil abdul khalqillah kok sampai ramani terus beriman. Tenanglah. Ini pendatuk ini neko wan neko terubih dan itu satu jam tentu perlunya kita mengetahui sejarah Nabi Allah Sulaiman kalau punduk akimawan rumian segede manuknya itu kok orang dina orang kato arane hudhud utawa patuk bawang makanya itu tetap sangsur ma'arif niku hasiate wulune patuk bawang sampai tekan kukumi sampai tekan cucuke niku hasiate luar biasa dari patuk bawang manuk patuk bawang aja nengok suarane suarane ya itu. Diluruh ketemu ke dintil orang sikiman rasa meleh orang dino orang kato pulau nembi keliling saking negara Sabah pulau ningali wenten ratune putrine namini pun Belgis ning sedereng beriman ya Nabi Allah Sulaiman sih nyembahi pun sernyibi umunuh tapi tipi surat ke bisa nyampe ahli jangkut bahwa surat diajak beriman di bapak ikan putri Belgis manuk segawa surat menikawau di lojong dibalas karo putri Belgis orang gelem beriman yang sanggup di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman tunduk lan sanggup membayar upeti. Surat di betul balasan menikawau datang Nabi Allah Sulaiman diwaos jari Nabi Sulaiman di surat kena dijak kudunya pilih bahai ratone disai barake orang-orang yang sanggup jin menyerah niki menyerah kejabu siji ulama minal awliyah ilah namanya Asif bin Barhiyah berapa nolong bahasa nanti bahas itu ya. Tak campur hitam. Dibukti ake karo patihipun Nabi Sulaiman sing namine Asif. Kowe sanggup ya Asif ngelih niku sanggup. Umpamane nek kula sing ora menangi Nabi Sulaiman ya takoke karo Pak Asif. Nah, Nabi Sulaiman, gue sanggup ngelih Pak Hanusik, ya Asif ngangkat keraton ini Nabi Sulaiman ini kini jari patih pun wali Allah Asif, sanggup sanggupmu, sangat dek netro merem sak durungnya melek pun lagi lanyang maki ini Nabi Sulaiman si Ibrah Kopi sak selu kucing era gue Pak Asif, gue bisa pulang bangun kabupaten Cinta Menanan oh ya gue lah ini cerita tujuh bapaknya kok tidak ada kampanye nanti boleh lo kenain gimana cara wong nako. Jadi Bibi Rahman Edan Aluski. Nanti Bibi Rahman ini ini yang punya tinggi ya Bibi Rahman ora koso. Anak ini jangan berat Bib. Itulah di akhir pindah menanam sadar metro orang sikulah tak pamitis dunia Nabi Sulaiman wis nabi rusun mujizatnya dan lebih bagus dari bangkraman karomah orang bisa dipindah orang bisa dipadahi karomah karomah ini karomah ini kepecahannya mujizat betul karomah ini karomah biapa mujizat mujizat lho kok bisa ini ngono bih mujizat itu berasal saking menungso nih nek para nabi kati ciri ewis dimaksud kati jabat bayi ini ewis dimaksud mujizat itu beriku melayu nih sedangkan kalau nabi paling ngake dulu tentu sing lali menikau kawitannya mesti ngake ono sing berkotal sing berlingin teman akhirnya taubat dan nasuha taubat dari timo sibuk diparingi dados yang ingkang migunani mulya ing ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Lha ing ngarsane Gusti Allah. Alhamdulillah. Insa Allah. Kena ngomong ing ngarsa dalem Allah taala ning dalem aja ditekotake omah. Nek ditekotake omah salah. Ingat so Gusti Allah ing peningalipun ingat so niku ning peningali naturipun Gusti Allah dudu ngamal sono ning arep koyo niku jumeneng ning arep Allah Taala tauhid niku berarti sebegitu semoga arwah bapak tertentu paman tawa ibu diterima di sisi Allah la sisi kanan atau kiri itu tauhid niku nek ora hati-hati dibeni. Sing paling penak muga diterima ing ngarsa Gusti Allah ala nadzurihi ala rahmatihi ala maghfirati. Dudu jlemenek dengar pe Gusti Allah koyo kowe ora. Tak kok kowe engko paringe Allah Taala manggon mustahil. Nggih. Anak-anak alat putra tinggi ya untuk cara ini ngarsoni kebriye selain itu pokoknya ini ngarsoni sing ora butuh marang papan panggonan ma'asyiral muslimin rahimahullah niku Nabi Allah Sulaiman percaya karo wali orang cukup karo niku tak percaya karo manuk lah manuk karo makai ning kok bisa gelem iman karo Nabi Allah Sulaiman tunduk karo Nabi Allah Sulaiman Nabi Allah Sulaiman yo regani karo kawula nek makmukipun Gusti Allah lah nyong-nyong iki kira-kira wis ngumpuli Nabi Sulaiman to dulu pertanyaan si Nabi Rasul bae ngerti percaya karo aulia lho ini pentingipun minal masjidil haram ilal masjidil aqsa diwiki mau beojo kepaten obor bengkoro sejarah para ulama-ulama singgo kanjeng Nabi dawuhake kullu nasabin wa sababin yang kotimu illa nasabi wa sababi ila yomil kiamah kabeh nasab sakliyane saking ingsun putus sabab ya semono kejaba wong sing nasab marang ingsun lan sing sabab teko ingsun kula dudu putra wayahe Kanjeng Nabi umpamane lha kepriye bae ora jalur sabab oleh melu tarekate Mbah Kyai Syarif sing Qadiriyah Kiai Syarif saking ramane Mbah Kiai Abdul Aziz, Mbah Kiai Mbah Kiai Zainal Abidin, Kiai Zainal Abidin saking Kiai Muhammad Tolha, ya Muhammad Tulha Saki Ahmad Saidi Ahmad Khatib Sambas. Syed Ahmad Khatib Sambas meninggil saking Saidi Syahatul Qadir Al-Jilani. Saidi Syahatul Qadir Al-Jilani meninggil saking Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kusik Qadiriyah Naksya Bani Pakulo Sadariyah Pakulo Sadariyah Sadariyah Teko Sopo Mbah Kiai Rama Purworejo An Kulo Qadiriyah itu saking Ki Muslim Pranggen An Butul Kabe Niku namine jalur sabar. Lah kulo terus mundi saking kreatif Gus Adik yo padha bakon an fulan butul tekan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gundel jenengan duwe guru la ilaha illallah ana gurune maneh. Istimewane napa? Sing cilikan mawon. Ning kula boten nyepeleke kiai. Benten tiyang kula kelen jenengan ora menangi sugeng Mbah Abdul Aziz Banuwe. Benten sing menangi niku. Kula menangi muridé. Berarti muridnya Mbah Abdul Aziz paling orang dua seminggu sepisan dua sabtu dino atau sebulan pisan sering sewar mersami perahu panen Mbah Abdul Aziz. Jadi nek jenengan ngadepi muridnya Mbah Abdul Aziz jenengan oleh kebahagiaan wong sing tahu mersami karo Kiai Abdul Aziz kecamatan. Lalu apa malah silsilah mereka guru murid itu tahu mersani praupane waliullah gurune sampai tekan sahabat sampai tekan Kanjeng Nabi. Berarti jenengan tahu kebahagiaan wong-wong sing wis tahu mersani Kanjeng Nabi wong niku wau dibersani dening sahabat dening tabiin dibersani malih dening tabiin oper-operan cahayane Kanjeng Nabi mancur teng para murid la ilaha illallah. Itu rahasia kecapratan. Ojo dengan wong be anang tolak kalau pasar be atal jenengan kepancuran niku kulo nasabi rasa tadi yang kotino illa nasabi rasa tadi ilah ya kiamat wis tau mersani wong kang mersani solihin sing solihin mersani gurine malih minal aulia nganti tabiin mersani sahabat sing wis tau mersani Kanjeng Bali umroh Bali katoa jenengan nate tawaf tebriku bakso saking meriki kelapaan kita itu bagian daripada napak tilas wong-wong sing wis tau keliling muter tawaf tenen-ten kae Ka'bah dobel luar biasa itu. Nanti ya pentingi pun tolekannya rata ini. Intinya tarikah menikah mau kagum bersih ini hati tasliyatul qulub wa tazkiyatun nufus niku sing penting. Mangkane saking mekaten zaman sakniki sebagian itu krisis sejarah tarikh sebagian wis disunati sehingga sing kula kuwatirake besok iki kiai-kiai iki ora ono sejarah ini kula mboten cerita habaib habaib itu kata tercatat dari tidak Klatennya kalau ada Baku dia teko hati gini-gini tahu manggo ini nangkini disi nangkini gaya masjid gigi-gigi di antara lima akhoda anhu pengusin kiai kiai utawa murid disini tahu ngalak terus mbak sifulan terdata betul cukup niku tak nanti pernikahannya tertulis. Apa itu yang asli dari Indonesia ini aku kena donengnya mungkin hanya 1%. Wahabah itu kita saking hadurmut zaman rumit-rumit begini kuat. Nah itu kita di Indonesia gawat dunia saking beriko kan gemod, saking beriko gemodal saking beriki kan sudah waktu Islam. DWA nikah kalian tiang Indonesia istilahnya pribumi netarongnya. Ono sing untuk keturunan keraton, ono sing. Makanya wong sahabat nek nyebut wong Jawa ora wani Jawa Jawa ni. Marco tak cilik teko simbah putri ni makanya disebut ahwal. Jamak saking kalimat hal itu. Wong Arab dipanggilan sapa amiku berarti paklik kabeh tatakane. Lah kaya sapa kaya haroku kaya berarti bupat cilik kabeh ibune. Kaya sapa haweh kaya bibiku berarti kabeh ibune. Lah nek kaya amehku berarti bu cilik teko bapak. Iku ana pembagian dalaro durung dening. Lah kita niku wau kapak-kapakno ya. Budune asli niku pripun wis campuran. Makanya kalau ni ngomong sebagai ahwal, sekarang ni ahwal itu orang kedua Jawa, tak senajan Arab ya, enggak nak sedulur kata ibu yang disebut aje ahwal. Kaya pak cilik pak cilikku, bu cilik bu cilikku kata ibu. Mana kesalahan apa? Nanti ahwal ahwal yang Jawa Jawa bila ni kurang berapa? Makanya tiang-tiang saking Indonesia sesama ta'alam saking terdiaman terhadurumah Indonesia mendapat prioritas tersendiri. Jadi Indonesia ahwali langsung mawon wis kaya fasilitas jalan nek lion Indonesia terwimin tapoke macam-macam. Ini perjuangan para separuh perjuangan layai-ayai saniki upamini pun bo iya ana sing gawe nek kula mboten aja dilempar kering kula ngono-ngono mbok sampean mawon be kaya kowe nyambut dene sing tegas cara mona nek 24 jam nek perlu ditambah jam ya iki kampung mriki sing awal gawe musala sapa sing gawe masjid sapa sing pertama kali mulang nang kene sapa tulisi tercatat terdata. Lagi kejelmaan kita. Biar sengsetu melu perjuangan republik di Sopo. Sampai titi syuhada. Iku perlu. Saat ini ada yang kodoh kelangan. Boro-boro ngekirin Fatihah. Oleh orang memilah berutin bahan buhal Fatihah. Saat ini ngorapan. Ini pentingi pun khali kita beriki. Singarannya di khali ini. Oh orang itu. Udah itu gede. Iku beratan. Kene biar bocah kene ki bisa ne padha ngaji gak iki biar ana desa apa niku wong sepuh. Ana ne desa mak nang kene ki biar umpamane ki bocah-bocah kene ki biasa mulang kae. Tapi nasibe terkadang gumehnya wis alim bali kate pondok padahal hatane Quran yo ngaji ne Quran karo kiai niku wong sing disebut kiai kampungan. Balik kati pada cinta kopi lawan muka pun anu cakap cara di semua para umpama ni loh ni, di semua sembuh ngaji apa? Lagi bekas guru kan ni, tu Allah bekas guru, asyik. Padahal ini semua cakur anak di uang kui tu nengke bekas lah hawa lah wala kuat dah lah. Sekoyok kui kok pinginin jadu ilmu manfaat, nemu pinan perkorok. Sayyidi Syekh Abdul Hasan Ali Asyadi yang berada sewan dan guru ini ilmunya digeletak aja disi sopo aku ini sopo aku geletak aja kabeh dan Imam Syadi Imam Syadi ini sewan karu guru ini jitu mayitu aku ini kerekat katio mayit opo jari singan dusi padahal guru ini kalah pangkat waliannya dari Imam Syadi alimnya kalah. Sayyidi Syekh Abdus Salam terkenal Syekh Nova Sultanullah ulama Izzuddin Abdus Salam terkenal niku nek njuluki Sayyidina Imam Syadzili luar biasa. Akhlak wal adab niki pentinge wong-wong sejarah iki. Saking mekaten bentenipun hal niku untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali orang mung Imam Syadzili to, ora Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani to. Niki koyo dene awat-awat sing gedhe. Ngangkat buat kono ngatrol gini kiai-kiai kesepuan-kesepuan diso-diso kimo behurit anane khol para ulama insyaallah nanti kipun gelar dan putih kemawon lebih-lebih maulid nabi singatak neko-neko merubah akidah kita atas ke ahli sunnah wal jamaah kita setuju insyaallah angel ditebus margo bintang-bintang berlian-berlian sing nang desa ne padha diuripake sing umure maune kelem dadi mencara sing ora kepadanan dadi kepadanan niki hikmah kalau semanten kirang langkungipun ingkang saged kula sampaikake mugi-mugi Allah taala manfaat di dunia dan akhirat terus saya harus ngarepi atur itu apa nih orang-orang